Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fid din, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah dari kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari, karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada bab yang ke-93. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsatu wa tis'un, permasalahan yang ke-93. Anna ta'assubal insani li ta'ifatihi ala al-haqqi wal batili amrun la budda minhu indahum, amrun la budda minhu indahum. Fa dzakara Allahu fihi ma dzakara, bahwasanya di antara perangai jelek atau sifat dan karakteristik yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang kafir di zaman jahiliyah dahulu adalah ta'assub, fanatisme terhadap golongannya, tidak peduli golongannya itu berada di atas al-haq atau batil, tidak peduli apakah golongannya itu berada di atas jalan yang benar atau jalan yang batil, tetap mereka ta'assub, fanatik dengan golongan mereka. Amrun la budda minhu indahum, bahkan mereka anggap itu sebagai sebuah keharusan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran dan Allah melarangnya. Inilah permasalahan yang ke-93. Berbicara tentang ta'assub yang tercelah, fanatisme yang tercelah. Kita katakan yang tercelah sebab mungkin saja dia dianggap sebagai sesuatu yang terpuji. Kalau seorang berpegang teguh dengan kebenaran, walaupun ini tidak cocok disebut sebagai ta'assub, tetapi disebut sebagai apa? Iltizam wal istiqamah was sabr ala al-haq was sabat ala dinillahi azza wa jalla. Ini bahasa-bahasa yang cocok kalau seorang berpegang teguh dengan kebenaran. Kalau dia berpegang teguh dengan kebatilan padahal dia sudah tahu itu batil, maka barulah dinamakan dengan ta'assub. Maka ini adalah sifat ahlul jahiliyah, sehingga Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang makna ta'assub yang tercela. Kata beliau, at-ta'assub al-madhmum huwa al-istimraru 'ala al-batil. Fanatisme yang tercela adalah terus-menerus mengikuti kebatilan. Ma'al ilmi bi butlanihi, padahal sudah tahu itu adalah sesuatu yang batil. Takabburan wa 'inadan wa nusratan li syakhsi aw lil qabilati 'ala al-'ala haqqin aw batil. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, mereka lakukan itu karena menyombongkan diri, karena menentang kebenaran, dan karena menolong seseorang atau satu kabilah, tidak peduli apakah seseorang atau kabilah tersebut berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Wahada min umur al-jahiliyah. Makin adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan ta'assub yang tercelah, terus menerus berada di atas kebatilan padahal dia sudah tahu itu batil. Kenapa? Karena sombong, karena menentang kebenaran, dan karena ingin meninggikan atau menolong seseorang, karena seseorang itu dia hormati sebagai gurunya, sebagai ustadznya, sebagai kiainya, sebagai tokoh agamanya, sehingga dia tidak peduli orang itu benar atau salah, dia ikuti. Demikian pula demi membela kabilahnya, bangsanya, mazhabnya, golongannya, dia tidak peduli berada di atas jalan yang benar atau jalan yang salah, yang penting ini golongan kita, yang penting ini ustaz saya. Tidak peduli ustaz tersebut berada di atas jalan yang benar atau jalan yang salah, dia tolong, dia bantu, dia menolak kebenaran, dia menyombongkan diri demi untuk membela ustaznya atau kiainya, walaupun sudah jelas-jelas berada di atas jalan yang salah. Ini at-ta'assub al-madhmum, ta'assub yang tercelah. Maka ini merupakan sifat-sifat ahlul jahiliyah. Dan Nabi SAW telah memperingatkan hal ini, yaitu ketika beliau berbicara tentang orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjihad, bukan demi untuk meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk kaumnya saja, untuk memenangkan bangsanya. Maka di sini ada pertanyaan besar, bolehkah ikut berperang demi membela bangsa? Kalau bangsa tersebut di atas al-haq, di atas kebenaran, maka boleh. Ini sama saja dia membela al-haq. Tetapi kalau ternyata bangsa tersebut berperang atas dasar kebatilan, maka hal ini diharamkan. Nabi SAW mengingatkan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraka al-jama'ata famata famitatuhu jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, yakni dari pemerintah kaum muslimin, lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. "Wa man qatala tahta rayatin ummiyah." Dan barang siapa berperang di bawah bendera kebangsaan. Yakni ummiyah itu asalnya dari maknanya adalah buta. Tidak peduli di bawah bendera apa dia berperang. "Wa yaqdabu li'asabiyah." Dan dia marah karena alasan kebangsaan. "Aw yad'u ila 'asabiyah." Atau dia mengajak kepada kebangsaan. "Aw yantasiru 'asabiyah." Atau dia memenangkan kebangsaan. "Fakutila fakitlatuhu jahiliyah." Lalu dia terbunuh karena itu. Demi membela golongan, demi membela bangsa, demi membela masyarakatnya, bukan karena Islam, maka matinya adalah mati jahiliyah. Demikian pula dalam hadis Jundub bin Abdullah yang diriwayatkan al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qatala tahta rayatin ummiyah aw yad'u 'asabiyah aw yantasiru 'asabiyah faqitlatuhu jahiliyah." Barang siapa yang berperang di bawah bendera fanatisme golongan, atau menyeru kepada golongannya, atau berusaha memenangkan golongannya, bukan Islam yang dia usahakan untuk dimenangkan, tapi golongannya, bangsanya, maka apabila dia mati, kematiannya adalah kematian jahiliyah. Ini disabdakan Nabi SAW seperti ini karena memang ini sifat-sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Demikian pula di dalam As-Sahihain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bercerita, "Kunna fi ghazatin faqasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar." Suatu hari kami pernah berada dalam suatu peperangan, lalu ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin memukul bokongnya seorang laki-laki dari kalangan ansar. Ini memukul bokong sesuatu yang dianggap penghinaan di masa orang-orang Arab dahulu, bahkan sampai hari ini. "Faqala al-ansari," lalu orang ansar itu tidak senang dan dia mengatakan, "Ya lil ansar," wahai kaum ansar. Artinya dia minta apa? Perlindungan, atau dia minta dukungan untuk melawan atau membalas orang muhajirin ini. "Waqala al-muhajiri ya lil muhajirin." Maka orang muhajirin ini pun membalas, "Wahai kaum muhajirin." Ini sudah saling memanggil golongannya masing-masing. "Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala," maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seruan-seruan itu, lalu beliau bersabda, "Ma balu da'wal jahiliyah." Kenapa ini? Kok masih ada da'wal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah? "Qalu ya Rasulullah," maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kas'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar." Ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin itu memukul bokongnya laki-laki dari kalangan ansar. Ini main-main sebetulnya, cuman bagi mereka itu sebuah penghinaan. Lalu terjadi pertikaian sehingga masing-masing memanggil golongannya. Lalu kata Nabi SAW, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan perbuatan itu karena itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Iya. Maka yang menjadi syahid di sini, ketika mereka bertikai, mereka berselisih, terjadi kesalahpahaman, sama-sama muslim, lalu masing-masing memanggil golongannya untuk membela dirinya, padahal dipanggil untuk membela yang mungkin orang yang salah, atau dia benar tapi dia mau diselesaikan dengan cara yang salah. Masing-masing memanggil, "Wahai kaum ansar." Satu lagi memanggil golongannya, "Wahai kaum muhajirin." panggilan tersebut dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'wal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Padahal Muhajirin dan Ansar adalah sebuah nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan sendiri terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar dan seterusnya, dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah yang menamakan mereka. Tetapi ketika nama tersebut digunakan untuk membela kelompok masing-masing tanpa peduli benar atau salah, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berubah menjadi da'wal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Iya. Maka ini sesuatu yang tercela di dalam Islam, yaitu fanatisme golongan. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya fanatisme terhadap kebangsaan di dalam Islam. Tidak ada kebanggaan seorang berasal dari bangsa tertentu. Sampai-sampai demi membela bangsanya, dia tidak peduli bangsanya itu berada di atas kebenaran atau berada di atas kebatilan. Iya. Bahkan memanas-manasi berperang melawan Malaysia. Malaysia siapa? Kaum muslimin. Ada sebagian orang itu membangga-banggakan dirinya sebagai orang Indonesia. Sampai-sampai semua pakaian, semua budaya harus didaftarkan sebagai apa? Sebagai milik paten, milik resmi. Tidak boleh diklaim oleh negara lain. Iya. Kalau diklaim, kita siap perang katanya. Sampai seperti ini. Siapa mau berperang dengan siapa? Dengan Malaysia. Padahal sama-sama kaum muslimin. Hanya demi untuk membela bangsa. Ini sebagai contoh. Perangai-perangai jahiliyah masih ada di zaman ini. Demikian pula orang yang fanatik dengan mazhabnya. Saya mazhab Syafi'i. Tidak peduli benar atau salah, yang penting yang saya amalkan adalah mazhab Syafi'i. Padahal jelas-jelas dia sudah tahu. Sebagai contoh misalkan, mengucapkan niat untuk memulai sholat atau memulai suatu ibadah, usolli fardal maghrib. Dikatakan sudah dijelaskan kepadanya dan dia sudah tahu bahwa mengucapkan niat tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena prinsipnya ini mazhab Syafi'i, dia tidak peduli, saya tetap amalkan. Padahal Imam Syafi'i sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut, dan itu hanya berasal dari kesalahpahaman sebagian ulama Syafi'iyah. Sehingga ulama Syafi'iyah yang lain membantah hal tersebut, membantah adanya ucapan-ucapan niat di dalam sholat. Sampai-sampai orang-orang yang saking fanatiknya ini, mereka buat hadis-hadis palsu atau mengikuti hadis-hadis dhaif. Ada sebuah hadis yang maknanya, siapa yang mengikuti Imam Syafi'i, maka nanti di hari kiamat Imam Syafi'i akan menyelamatkannya. Kurang lebih seperti itu. Mereka buat hadis-hadis palsu. Siapa yang mengikuti seorang imam, nanti imam tersebut akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibuat hadis palsu. Orang yang bermazhab Hanafi, ada hadis palsu, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang bagi manusia suatu zaman, di mana pada zaman tersebut akan muncul seseorang yang lebih berbahaya dari iblis. Siapa namanya? Muhammad bin Idris. Ini dibuat oleh orang-orang bermazhab Hanafiyah. Lalu ditambahkan lagi, wasiraju ummati Abu Hanifah, dan lentera umatku adalah Abu Hanifah. Berani mereka berbuat hadis-hadis palsu seperti ini demi untuk apa? Memenangkan mazhabnya. Padahal tidak seperti itu yang diperintahkan di dalam Islam. Demikian pula pada zaman akhir-akhir ini muncul golongan-golongan yang sesat dengan nama-nama yang baru, dan ini termasuk ta'assub di zaman modern. Mungkin orang sudah jarang mendengar ta'assub dengan empat mazhab, tapi ada ta'assub yang baru. Ta'assub dengan golongan Ikhwanul Muslimin, dengan Jama'atul Tabligh, dengan Hizbut Tahrir, masing-masing merasa bangga dengan golongan mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ta'assub. Dalam bentuk ta'assub mereka diantaranya dari sisi al-wala' wal-bara'. Jadi luar biasa bahaya ta'assub itu. Dia merusak akidah. Al-wala' wal-bara', cinta dan bencinya seorang muslim itu merupakan bagian dari akidah kaum muslimin. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena fanatisme golongan-golongan ini, maka bagi mereka yang bergabung dengan golongan mereka adalah saudara mereka. Seperti dalam kelompok Ikhwanul Muslimin. Tidak peduli apakah yang bergabung dengan mereka itu seorang Syiah, Rafidah yang akidahnya sangat rusak, Mu'tazilah, Asy'ariyah, yang penting rame-rame. Kita punya tujuan yang sama, mau mendirikan negara Islam, sama-sama kita berjalan. Yang penting mendukung kelompok kita, tidak mencela kita. Ini prinsip mereka. Maka masih ada seperti ini perangai-perangai jahiliyah. Iya. Oleh karena itu di sini beliau memperingatkan, tidak sepatutnya seorang itu fanatik terhadap golongannya, fanatik terhadap ustadznya, fanatik terhadap kabilahnya, terhadap bangsanya, tanpa mempedulikan yang benar atau salah. Dan yang seperti ini akan membawa kepada perbuatan zalim. Akan membawa kepada perbuatan zalim. Ada orang yang berasal dari golongan lain, bukan golongan dia. Dia berbicara yang hak. Dia mengingatkan mereka untuk meninggalkan kebenaran. Tetapi karena dia tidak berasal dari golongan mereka, maka mereka pun berbuat zalim kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum membawa kamu tidak berlaku adil. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Maka dilarang di dalam Islam. Jangan sampai karena cinta dengan golongan kita, cinta dengan ustadz kita, lalu kemudian golongan kita atau ustadz kita kebetulan bermasalah dengan suatu kaum, lalu kita bela golongan tersebut atau ustadz tersebut mati-matian sehingga membawa kita tidak berlaku adil kepada mereka. Dan juga Allah ingatkan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, maka berlakulah adillah meskipun terhadap kerabat terdekat. Maksudnya apa? Misalkan kita diminta untuk bersaksi, tetapi persaksian tersebut dapat merugikan kerabat kita. Namun kita dituntut tetap berkata yang benar meskipun harus merugikan dia. Makanya yang dimaksud, fa idza qultum fa'dilu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbicara, hendaklah kalian berbicara dengan adil walaupun kepada kerabat terdekat. Kalau diminta menjadi saksi misalkan di pengadilan, kemudian kesaksian kita justru akan semakin memberatkan kerabat kita yang lagi bersalah. Ucapkan dengan benar. Kalau dia korupsi, katakan korupsi. Kalau dia mencuri, katakan mencuri. Jangan sampai kita mengatakan yang tidak sebenarnya demi untuk membela dia. Maka ini bentuk ta'assub. Bentuk ta'assub kepada kekerabatan. Demikian pula sebaliknya. Karena kita benci kepada seseorang, kemudian di pengadilan kita diminta bersaksi, jangan kita memberatkan dia. Tapi kita katakan sebenarnya, walaupun hasilnya dia akan bebas dari tuntutan hukum. Dan ini sering sekali terjadi. Karena benci dengan seseorang, maka berbuat kesaksian palsu di depan pengadilan. Ini subhanallah termasuk akhlak jahiliyah yang masih ada sampai hari ini. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bilqist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang lurus karena Allah, syuhada bilqist, yang menjadi saksi-saksi dengan keadilan. Makanya yang diperintahkan terhadap kaum muslimin, wajib berlaku adil kepada kawan maupun lawan, kepada teman maupun kepada musuh, wajib untuk berlaku adil. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu ar-rabi'ah wa tis'un, permasalahan yang ke-94. Anna min dinihim akhdhu ar-rajuli bi jarimati ghairihi. Anna min dinihim akhdhu ar-rajuli bi jarimati ghairihi. Bahwasanya di antara agama mereka, yakni di antara amalan yang mereka anggap sebagai agama mereka, sebagai ajaran agama mereka, akhdhu ar-rajuli bi jarimati ghairihi, menghukum seseorang karena kesalahan orang lain. Fa anzalallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, dalam surat Fatir ayat ke-18. Seorang yang berbuat dosa tidaklah menanggung dosa orang lain. Seorang yang berbuat dosa tidaklah menanggung dosa orang lain. Iya. Maka ini termasuk perkara jahiliyah, termasuk sifat dan karakter ahlul jahiliyah, di mana mereka menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan. Ya, mungkin karena orang tersebut memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan, pelaku kesalahan. Ini tidak boleh. Iya. Dan ini subhanallah sering kita lihat, masih ada pada sebagian masyarakat. Apabila ada seseorang yang dizolimi, apakah dipukuli atau sampai dibunuh, dari kalangan keluarga mereka atau golongan mereka, maka keluarganya ini atau golongannya akan menuntut balas. Bagaimana cara mereka menuntut balas? Sekampung pelaku pembunuhan diserang, terjadilah tawuran, padahal mereka juga belum tahu siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudara mereka. Kan sering terjadi seperti ini, yang membawa kepada kerusuhan yang besar. Terjadi tawuran antar kampung, tawuran antar pelajar. Kenapa? Ada pelajar dari sekolah mereka dipukuli oleh pelajar dari sekolah yang lain. Maka semua orang yang berasal dari sekolah tersebut, semuanya dihabisi, semuanya dihajar, semuanya dipukuli. Ini akhlak jahiliyah. Padahal yang melakukan hanyalah satu orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Orang-orang jahiliyah dahulu, kalau misalkan saudaranya dibunuh oleh suatu orang yang berasal dari kabilah tertentu, mereka lihat dulu orang ini memiliki kedudukan atau tidak yang membunuh. Kalau dia tidak memiliki kedudukan, bukan dia yang dibalas, tetapi mereka cari orang yang memiliki kedudukan dari suku tersebut. Ini kebiasaan ahlul jahiliyah dahulu. Atau yang membunuh adalah anaknya, maka bapaknya yang dibunuh. Seorang membunuh orang lain, kemudian keluarga orang yang dibunuh tersebut itu balas bunuh kepada siapa? Kepada bapaknya, bukan kepada anaknya. Barangkali ini efeknya akan membuat anak tersebut apa? Bersedih dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka ini tidak dibolehkan. Ini yang terjadi di masa jahiliyah dahulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, وَلَا تَقْتُلُ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. وَمَنْ قُتِلَ مَذْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Dan barang siapa yang terbunuh dengan cara yang zalim, maka kami telah jadikan bagi walinya itu suatu kekuasaan. Yani mereka diberikan hak untuk membalas. Yani minta di pengadilan maksudnya. Bukan mereka yang langsung membalas, tidak. Tetapi laporkan kepada hakim, laporkan kepada penguasa untuk dibalas kisas. Ini maksudnya. Bukan mereka yang membalas langsung. Kalau ini yang terjadi, maka akan terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Terjadi tawuran, terjadi peperangan antar kampung dan sebagainya. Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah dia berlebih-lebihan di dalam membunuh. Sesungguhnya dia akan ditolong. Dalam surat Al-Isra ayat ke-33. Dikatakan dalam tafsir At-Tabari, wal israf fil qatl al yumathila bil qatil au yaqtassa min ghairihi. Ini maksud dengan berlebih-lebihan di dalam membunuh, yakni dia mencincang-cincang pembunuh tersebut, ya. Padahal yang membunuh itu mungkin hanya menikam keluarganya, tetapi dia balas dengan mencincang-cincang pembunuhan tersebut. Maka ini dikatakan sebagai al-israf, berlebih-lebihan. Au yaqtassa min ghairihi, atau dia membalas selain daripada orang yang membunuh tersebut. Dan ini terjadi, betul-betul terjadi. Iya, sampai hari ini masih ada. Terjadi seperti yang saya ceritakan tadi, tawuran-tawuran yang terjadi karena seperti itu. Ada suatu orang dari kelompok mereka itu dizalimi oleh kelompok lain, maka mereka menuntut balas bukan kepada orang yang berbuat zalim tersebut saja, tetapi kepada siapa saja yang berasal dari kelompok yang zalim tersebut, itu mereka zalimi. Akhirnya terjadi peperangan besar, terjadi kerusuhan, terjadi tawuran. Ini sebetulnya akhlak jahiliyah yang telah diperingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, فَمَنِ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-194. Maka barang siapa yang berbuat keburukan kepada kalian, maka balaslah atasnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini kalau mau membalas, kalau mau minta kisos, dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan berlebih-lebihan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, falhasil anna hadhihi qa'idatun 'azimah. Maka kesimpulannya, ini merupakan kaidah yang besar. annal jarimata takhtassu biman fa'alaha wa la tatanawalu ghairahu, bahwasanya sebuah kejahatan itu dikhususkan kepada orang yang melakukannya dan tidak mencakup orang yang lain. Iya, maka ini yang diajarkan di dalam Islam. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul khamisatu wa tis'un, permasalahan yang ke-95. Ta'yirur rajuli bima fi ghairihi, seseorang menghinakan yang lainnya dengan keburukan yang tidak ada padanya. Menghina seseorang dengan suatu aib yang tidak ada padanya. Ini termasuk perangai jahiliyah dahulu. Menghina seseorang dengan suatu aib padahal aib itu tidak ada padanya, tapi mungkin ada pada keluarganya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ayyartahu bi ummihi?" Apakah kamu menghina dia dengan ibunya? "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang dalam dirimu terdapat jahiliyah. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Yakni ketika terjadi perselisihan. Perselisihan biasa antara beliau dengan salah seorang sahabat yang lain. Lalu beliau karena dalam keadaan marah itu sempat mengucapkan, "Ya Ibn Sauda, wahai anak orang yang hitam, wahai anak wanita hitam." Kenapa? Karena memang ibunya hitam. Iya. Lalu karena saking marahnya dia memanggil sahabatnya dengan "wahai anak wanita hitam." Padahal yang hitam ibunya, dia tidak hitam. Berarti apa? Dia menghina sahabatnya dengan suatu aib yang ada pada diri orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "A'ayyartahu bi ummihi?" Apakah kamu menghina dia dengan ibunya? "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau seseorang yang dalam dirimu masih ada jahiliyah. Maka di sini pertama di antara perkara jahiliyah mereka menghina seseorang atas aib yang dilakukan oleh orang lain. Dan kedua yang sebetulnya lebih besar, ya, lebih besar dosanya, menghina orang lain dengan ibunya. Ini yang lebih besar. Namun Syekh bukan berdalil dalam masalah tersebut. Iya. Menghina orang lain dengan ibunya atau dengan bapaknya atau dengan kerabat-kerabatnya, dengan nasabnya. Ini sesuatu yang tercelah. Dan ini sudah disebutkan oleh Syekh di dalam bab-bab yang sebelumnya, yakni di antara perangai jahiliyah adalah merendahkan nasab orang lain dan juga membanggakan nasab dirinya sendiri. Karena ibunya hitam, dihina dia. Dipanggil, "Wahai anak orang yang hitam." Maka Nabi SAW marah besar. Ini ucapan Nabi SAW yang menunjukkan mereka, Nabi SAW itu marah besar. Dan ucapan yang mungkin bagi sebagian orang di zaman ini, kalau dia tidak tahu ini hadis Nabi SAW, dia akan mengatakan, "Kok ini ucapan yang kasar? Ini ucapan yang keras." Tetapi kita katakan, ini ucapan yang keras pada tempatnya, dalam kasus yang tepat dan kepada orang yang tepat. Nabi SAW mengucapkan dengan ucapan yang keras pada tempatnya. Karena ini suatu kemungkaran yang besar. Menghina ibunya orang lain. Maka ini kemungkaran yang besar. Nabi SAW mengucapkan dengan ucapan yang sangat pedas sekali. "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu ini orang yang masih ada kejahilan. Masih ada jahiliyah dalam dirimu. Langsung difonis. Kamu orang yang memiliki jahiliyah. Kalau orang sekarang mungkin bisa mereka katakan, "Oh ini kasar sekali." Tetapi inilah yang namanya hikmah. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Keras pada tempatnya. Kalau yang seharusnya dikerasi kemudian dilembutkan, justru itu bukan hikmah. Demikian pula sebaliknya. Yang harus dilembutkan tapi dikerasi, itu juga bukan hikmah. Kemudian dilihat dari sisi kepada siapa Nabi SAW mengatakan. Kepada sahabat yang mulia, Abu Dzar. Orang yang sangat beliau cintai dan orang yang sangat dekat dengan beliau. Berbeda ketika seperti dalam hadis Anas bin Malik dalam As-Sahih, orang Arab Badui, orang Arab dusun, orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mungkin baru masuk Islam. Dia sudah melakukan kemungkaran yang besar. Apa yang dia lakukan? Dia kencing di masjid. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerca dia? Tidak sama sekali. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi dia? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena dia orang yang bodoh. Bukan seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terus-menerus menuntut ilmu dari beliau. Ini orang dari gunung, orang yang jahil. Kalau dikerasi, maka dia akan salah paham dan dia akan semakin tersesat dan dia akan lari dari dakwah Islam. Sehingga ketika para sahabat itu terlihat sangat geram sekali, Sampai ada yang mau memukul beliau. Apa kata Nabi SAW? Da'uhu, tinggalkan dia. Nabi SAW melarang para sahabat untuk memarahi dia. Sampai-sampai setelah dia kencing, dia selesai semuanya, dia mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati yang selain aku, selain kami. Iya. Sampai-sampai seperti itu, dia terkesan dengan dakwah Rasulullah SAW. Maka ini juga hikmah. Ya, kalau kita lihat orang yang masih awam, orang yang belum mengenal dakwah, bukan seorang penuntut ilmu, jangan kita kerasi. Iya. Baik. Dan di sini juga perlu ditekankan, diingatkan, bukan berarti Nabi SAW merendahkan para sahabat, tidak. Justru kalau kita lihat, ini adalah keutamaan para sahabat. Ini subhanallah. Ini bukan berarti kita menghinakan para sahabat. Ini hadis-hadis seperti ini digunakan oleh orang-orang Syiah. Digunakan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan sahabat itu munafik, sahabat itu apa, orang-orang yang suka maksiat, suka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Justru dalam kisah tersebut terdapat keutamaan sahabat. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka berbuat salah, mereka langsung ditegur. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pantas. Di kemudian hari, teguran tersebut sangat bermanfaat bagi mereka dan menjadi suatu pelajaran bagi kita. Iya. Dan tentunya para sahabat setelah ditegur atas kesalahan mereka, mereka langsung tinggalkan. Maka ini contoh yang baik juga. Kita lihat para sahabat, ketika mereka ditegur, mereka dinasihati, mereka langsung meninggalkan perbuatan yang salah tersebut, perbuatan maksiat tersebut. Ini contoh yang baik dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Inilah tiga perkara jahiliyah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana dengan seorang kafir yang membunuh seorang muslim dengan cara ditindis batu hingga mati? Aniaya. Bagaimana cara mengkiasnya? Apa harus dengan cara seperti yang ia lakukan atau cukup dengan dipenggal kepalanya? Ulama khilaf dalam masalah ini, namun yang benar dia dibalas sesuai dengan perbuatannya, persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam as-sahih, seorang Yahudi yang memecahkan kepala seorang budak muslimah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas dengan memecahkan kepalanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar seburuk-buruk rezeki adalah dari upah bekam? Yarhamukallah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang tukang bekam? Bolehkah bekam dijadikan sebagai profesi, hukumnya bagaimana? Benar, terdapat hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya yang menunjukkan upah bekam sekaligus menunjukkan profesi sebagai tukang bekam itu tercelah. Hal itu tercelah sebagaimana dalam hadis Rafi bin Khadij bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul kasbi, seburuk-buruknya al-kasab, profesi untuk mencari rezeki, adalah mahrul baghi wa tamanul kalbi wa kasbul hajjam, upahnya pelacur, penjualan anjing, dan upahnya hajjam, tukang bekam. Di sini disebutkan tiga. Dalam lafaz yang lain, samanul kalbi khabith, harga anjing itu khabith, jelek. Wa mahrul baghi khabith, dan upahnya pelacur jelek. Wa kasbul hajjam khabith, dan upahnya tukang bekam itu jelek. Kalau upahnya pelacur sudah jelas haram. Demikian pula jual beli anjing haram. Akan tetapi yang menjadi masalah dengan kasbul hajjam, upahnya tukang bekam. Hukumnya tidak sampai haram, sebab di dalam as-sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atal hajjam ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membekam, lalu beliau memberikan upah kepada tukang bekam ini. Sehingga kesimpulannya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal itu dibolehkan sebab yang buruk bukan berarti hukumnya haram. Sehingga maknanya dibolehkan tapi sebaiknya jangan. Dibolehkan tapi sebaiknya jangan. Iya. Dan tidak patut dijadikan sebagai profesi. Dan jangan mengharapkan diberikan apa upah dari membekam ini. Ya. Niatkan sebagai suatu amal soleh. Karena itu tercelah. Adapun ketika seorang sudah membekam lalu dia diberikan upah tanpa dia mengharapkan, maka hal itu sesuatu yang boleh saja. Iya. Sehingga kita lihat sebagian orang yang membekam itu dia sifatnya menjual. Ini bagus juga. Dia menjual apa namanya obat-obatannya. Kan bekam itu butuh obat juga, ya, seperti apa? Mungkin minyak zaitun, iya, atau alat pembersih, ada kaos tangannya, ada juga pisau sayatnya. Nah, ini yang dijual kepada pasien. Seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Afwan, kalau kita mau salat, boleh baca bismillah enggak dalam hati? Membaca bismillah hendaklah dilafazkan, bukan di dalam hati. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, tetapi dengan pelan. Dengan pelan. Bukan dibaca dalam hati, dilafazkan tapi dengan pelan. Ada dalil bahwa setiap melakukan kebaikan diawali dengan basmalah. Tidak ada dalil yang khusus yang saya ketahui, seperti hadis, ada hadisnya tapi dhaif, yakni hadis apa itu? Siapa yang tidak memulai suatu perkara dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta atau abtar, maka apa yang dilakukan ini itu terputus dari keberkahan. Hadisnya dhaif. Namun ada dalil-dalil yang umum. Iya. Ya, misalkan Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat-suratnya dimulai dengan bismillah. Dan juga perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah itu artinya meminta tolong kepada Allah. Apakah ini tidak disyariatkan? Jelas disyariatkan. Bukan hanya di awal saja, di pertengahan dan di akhir. Ini secara umum disyariatkan untuk membaca bismillah, memohon pertolongan kepada Allah. Ini arti bismillah. Ketika seorang melakukan suatu amalan kemudian dia ucapkan bismillah, maksudnya dia mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kecuali yang memang tidak terdapat dalil di situ mengucapkan bismillah. Yani amalan-amalan tertentu yang tidak terdapat dalil. Ya, contohnya mau azan. Apa ucapan azan yang pertama? Allahu Akbar, bukan bismillah. Jangan dimulai dengan bismillah. Iya, wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Idris di Cidolok Ciamis. Mohon jelaskan, wallahu alal arsyish tawa dan al-qayyum, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk, sedangkan arsy itu makhluk. Iya, ini syubhat pada sebagian orang Asy'ariyah. Mereka tidak mengimani Allah istiwa di atas arsy, sedangkan Allah itu al-qayyum, maha berdiri sendiri. Karena menurut mereka, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah membutuhkan makhluk. Maka ini salah, ini logika yang salah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jangan disamakan, ini betul. Kalau makhluk, andaikan makhluk berada di atas kasur, berada di atas kursi, berada di atas permadani, itu karena dia butuh dengan semua itu. Makhluk berada di atas kasurnya, kenapa? Karena dia butuh dengan kasur. Bukan kasur yang butuh kepadanya, dia yang butuh dengan kasur. Manusia itu yang butuh dengan kasur. Tetapi jangan samakan ini seperti Allah. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, arsy itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya logika yang salah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah diharuskan mandi besar bila akan sholat Jumat? Mohon penjelasannya. Diharuskan berdasarkan hadis dalam As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balig. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Saya ikut gali kubur, tapi setelah selesai saya dikasih makan, beras dan uang. Bagaimana hukumnya? Kalau seseorang diberikan tanpa memintanya, maka tidak apa-apa dia terima. Ya. Tapi kalau dia tolak, itu lebih bagus. Sebab orang yang lagi kesusahan itu, kemudian dia harus memberikan lagi makanan dan beras dan uang kepada orang yang membantunya, maka akan semakin menyusahkannya. Dan itu sudah termasuk kewajiban. Itu termasuk kewajiban kita. Membantu, menggali kubur bagi orang yang meninggal dunia. Itu sudah kewajiban. Bukan hal yang sunnah lagi, tapi kewajiban. Maka tidak sepatutnya kita mengharapkan balasan. Iya, maka sebaiknya hal itu ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ana lagi bingung. Kemana ana harus sholat berjamaah? Yang jadi imam adalah seorang dukun. Dan yang satunya lagi suka pergi ke dukun. Jadi ana sholatnya di rumah, mohon solusinya Pak Ustadz Wanto. Ya, kalau mau sholat berjamaah, cari masjid yang lain. Yang tidak diimami oleh seorang dukun atau seorang yang melakukan perbuatan syirik seperti pergi ke dukun. Iya. Dan tidak apa-apa kalau tidak dapat masjid yang lain, dia sholat di rumahnya. Itu yang lebih baik daripada sholat di belakang pelaku kesyirikan. Bismillah, kenapa niat sholat tidak perlu diucapkan seluruh ibadah? Tapi kenapa hal lain yang dilakukan Nabi Muhammad SAW seperti masuk WC, memakai baju, pakai doa? Apakah tidak cukup dengan niat seperti dalam hal sholat? Terima kasih. Pertama, ini menunjukkan niat itu berbeda dengan doa. niat itu berbeda dengan doa. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk WC, sebelum menggunakan pakaian, itu doa, bukan niat. Berbeda ya antara niat dengan doa. Ini dalil. Justru ini dalil yang menunjukkan bahwasannya ucapan niat itu adalah bid'ah. Sebab niat itu bukan ucapan doa. Yang kedua, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kita mengatakan taruhlah masuk WC Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca niat atau memakai baju, membaca niat. Taruhlah kita mengatakan niat, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca niat sebelum masuk WC, ini kalau kita katakan betul itu niat ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca niat sebelum memulai salat, menunjukkan kita harus ittiba kepada beliau. Menunjukkan bahwasannya sebelum mulai salat atau seluruh ibadah tidak harus, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, maka harus ittiba kepada beliau. Iya. Kalau beliau lakukan niat misalkan, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca niat pada salat maghrib, lalu pada salat asar beliau tidak membaca niat, maka kita ikuti. Maka itu yang namanya ittiba. Jangan kita baca niat semuanya. Itu kalau betul seperti itu. Tapi yang benar itu bukan niat tapi doa ya, masuk WC pakai baju itu doa bukan niat. Baik. Assalamualaikum salam. Ada doa nurbuat, bila baca malam Jumat 50 kali akan terhindar dari kufur bid'ah dan dijauhkan dari pekerjaan jelek katanya. Benar apa tidak Ustaz? Ini tidak benar. Bahkan doa itu sendiri sudah termasuk bid'ah. Bagaimana dia akan terhindar dari kebid'ahan? Doa itu sendiri sudah termasuk bid'ah. Menentukannya 50 kali, mengkhususkannya pada malam Jumat juga bid'ah dari sisi yang lain. Maka ini tidak benar, ini mengada-ngada di dalam agama. Iya. Assalamualaikum salam. Sepenting apakah perkara sholat berjamaah bagi seorang muslim sehingga diceritakan bahwa sahabat Abu Bakar itu membakar rumah-rumah kaum muslimin yang tidak ikut sholat berjamaah? Itu menunjukkan sholat berjamaah adalah sebuah kewajiban. Menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah adalah sebuah kewajiban. Demikian seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati ada orang-orang yang tidak sholat berjamaah, maka beliau mengatakan la laqad hamamtu an amura rajulan bis salati fatuqam thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku telah berkeinginan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerintahkan seorang menjadi imam sementara aku dan beberapa orang pergi ke rumah orang-orang yang tidak melakukan salat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang mampu melakukannya. Iya. Adapun kisah Abu Bakar membakar rumah mereka, saya tidak tahu apakah ada kisah seperti itu. Yang jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan walaqad hamamtu, aku telah berkeinginan. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu karena apa? Karena adanya wanita dan anak-anak di rumah-rumah tersebut yang mereka itu tidak diwajibkan sholat berjamaah. Ini cuma sebagai ancaman, tapi tidak direalisasikan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun oleh Abu Bakar. Saya tidak tahu kalau ada kisah seperti itu, wallahu alam. Yang pasti itu menunjukkan sholat berjamaah itu wajib dan sangat penting sekali bagi laki-laki muslim yang tidak memiliki suatu uzur. Iya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.